Mitra bisnis, kualitas pendidikan di Indonesia masih terus menuai kritik. Dari mulai minimnya sarana pendidikan, mahalnya biaya sekolah, sampai rendahnya kualitas guru adalah masalah yang belum bisa diselesaikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukan tidak dilakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan sertifikasi bagi para guru. Tapi ada kritik bahwa guru yang lolos sertifikasi ternyata tidak menunjukkan adanya peningkatan kompetensi. Nah, bagaimana wajah pendidikan kita? Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Umum PGRI, Profesor Muhammad Surya. Pak Surya, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira pertama kalau mereka terarah kepada motivasinya terhadap materi adalah hal yang wajar. Terlalu lama guru menderita tidak diimbangi dengan materi gitu. Nah, kalau sekarang mereka mendapatkan imbalan materi, ya baguslah gitu. Bagaimanapun juga saya kira masalah materi, masalah kejahatan itu nomor satu. Kemudian yang kedua, dikatakan sertifikasi tidak tepat sasaran, saya kira bukan tidak tepat, belum. Ini kan masa transisi, baru aja 2 tahun, jadi ini bukan masalah manusia, jadi perlu waktu. Lama-kelamaan juga akan terjadi sebuah anomali, di mana guru nanti akan terjadi. Ini misalnya saja Jakarta, guru-guru di DKI kan mendapat kejahatan yang cukup bagus dari Pemdanya, antara 2 juta sampai 3 juta. Dikeluhkan toh dengan itu mereka kinerjanya belum meningkat. Ya wajarlah kalau mereka sekarang itu dulu. Tapi satu saat itu akan terjadi. Masalah masa transisi saja. Dan saya kira tidak bijak kalau karena itu kemudian itu dihentikan. Waduh, jadi mau macam apa lagi kita memperbaiki guru ke depan. Jadi kalau sekarang ini motivasi seperti itu masih wajar ya Pak? Iya betul. Dan untuk itu memang diperlukan ada suatu pengawasan dan suatu pembinaan. Nah, kalau sudah sampai misalnya 5 tahun dan sebagainya masih begini, ya itu sih barangkali baru kita bisa menyimpulkan. Tapi perlu dicatat, guru yang ada pada masa sekarang adalah tentu produk guru-guru dari sistem yang lama, kan? Waktu itu guru asal aja, siapa aja yang mau jadi guru, angkat, tidak memperhatikan itu. Jadi, katakanlah ya, yang jadi guru sekarang kan tidak sepenuhnya mereka karena berniat jadi guru, kan? Nah, itu sebabnya penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh, gitu lah. Pak, perlu nggak para guru dipaksa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya? Ya, mungkin pada tahap-tahap awal ada yang semacam ya paksaan. Kalau tidak lakukan, dia diancam. Tapi lama-kelamaan itu kan bisa berjalan dengan sendirinya. Ya, artinya perlu ada misalnya saja ya pengawas-pengawas yang ada sekarang ini, bukan hanya mengawas secara administratif, tetapi juga memberikan bantuan-bantuan fungsional, membantu di dalam bagaimana memperbaiki kualitas kondisinya. Yang ada sekarang kan misalnya saja diberi pelatihan, sudah itu dibiarkan. Diberikan sertifikasi, sudah itu dibiarkan. Nah itu tentu tidak harus begitu gitu. Nah ini diperlukan suatu kebijakan lagi di dunia pendidikan khususnya yang terkait dengan guru. Jadi cobalah dialihkan pengawasan pada guru yang pada saat ini pengawasan yang sifatnya lebih bersifat administratif dialihkan ke pengawasan yang bersifat fungsional yang lebih profesional gitu. Demikian Profesor Muhammad Surya dan saya Rizal Andika.